Waduh, waduh, jangan ganggu. Yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah. Tak usah jadi pengganggu. Setuju saja di anak mantu.